yang kita kebetulan isedentil orang lewat minta kita kasih, dengan kita jadwalkan keluar cari untuk infakin orang itu lain. Beda loh pahalanya. Allah berikan balas pahala beda. Beda orang sengaja mau sholat di masjid keluar dengan orang kebetulan lewat azan mau mampir. Dari awal dia sudah niat lain dengan orang yang pas berpapasan. Beda. Walaupun dua-duanya baik. Gitu kan? Beda. Orang niat dari awal sebelum keluar bakti dengan orang tua mau silaturahim rumahnya dengan orang yang kebetulan tidak ada pekerjaan, ah sekarang dia ke tempatnya ibu. Lain. Itu kebetulan, ini enggak dari awal keluar sudah begitu. Mana kita tahu setiap roda bannya dicatat pahala oleh Allah. Kan beda dengan orang yang nanti di sana saja. Beda orang yang dapat dari awal takbiratul ihram dengan beda orang yang nanti sudah rakaat pertama baru ikut. Beda pahala ini dari awal ini baru datang dan tidak bisa diperbaikin. Buku lembaran amal ada tiap hari, maka isilah buku lembaran itu dengan kita sendiri yang harus isi tuh. Dan harus paksain memang ikutin jadwal itu. Nah, supaya jiwa kita mau dipaksa, baca fadilahnya. Jadi mau sholat malam, baca fadilah sholat malam. Mau sedekah, baca fadilah sedekah. Baca janjinya Allah di ibadah itu. Nanti kita mau kerjain tuh. Kan gitu. Sambil kita maksain diri, sambil kita juga baca fadilah. Gitu kan? Baca janji-janji Allah di situ. Sama dengan kalau dosa, kalau kita mau tinggalkan, kita harus membaca ancaman Allah di dosa itu sebab kita mau ketinggalkan. Seperti itu gambarannya. Allahu a'lam. Jadi ini bahasan kita insyaallah yang ke-68. Insyaallah kedepannya kita akan bahas dengan yang ke-69 masalah putus asa dari rahmat Allah. Ya, tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah, harus yakin Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Ya. Sebentar, Bu. Ya. Silakan, Pak. Jadi kalau memang Bapak sudah maksimal berusaha untuk mengembalikan dan tidak temukan, itu disedekahkan. Disedekahkan atas nama dia. Misal di sama aja, boleh. Enggak ada masalah. Untuk dia, iya. Asal memang Bapak sudah yakin tidak ada dia lagi. Ya. Kenapa? Selain yang di sini, tujuan saya bahas ini supaya saya kan bilang tuh awal, kalau selain ini berarti dosa kecil. Kalau ibu tidak temukan di sini berarti itu dosa kecil, insya Allah. Ya. Bukan tidak tahu. Orang yang lupa. Lain. Orang yang lupa ya. Orang yang lupa, anak kecil sampai dia balik, orang gila sampai sadar. Iya. Tidak ada istilah orang tidak tahu. Ya, tidak ada masalah. Allah masih mudahin kita istighfar kan bisa diampunin. Dan nanti kita sudah tahu, oh kalau kita sakit ada, oh konsekuensinya nggak apa-apa, terima aja kan, gitu gitu aja ya. Dan jangan diulangin ya, jangan sampai terulang karena kita sudah tahu itu pelanggaran kan, seperti itu ya. 90 lebih, 76 yang tertulis poinnya di halaman-halaman belakangnya, masih ada lagi 20 lebih Bu, tunggu saja tanggal mainnya. Mungkin begitu dulu. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi majelis kita dan menjadikan orang-orang yang melaksanakan bukan cuma mengucapkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.